بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخوتي في الله، إن شاء الله kita melanjutkan mengambil faedah dari kitab Kun Salafiyan. Jadilah Anda salafi sejati yang benar-benar salafi. Karena memang ada yang mengaku-ngaku salafi al-sunnah tapi tidak mencerminkan itu ciri-ciri Ahlussunnah yang sesungguhnya, sehingga telah beliau sampaikan bahwa al-ibrah bil haqa'iq laisa bil alfaz. Yang menjadi standarnya itu adalah hakikatnya, bukan klaimnya, bukan ucapan-ucapannya. Seperti sekarang ngeklaim muslim, ada enggak orang yang mengklaim muslim tapi tidak mencerminkan Islam, ikhwan? Ada enggak? Hah? Ya banyak, terlalu sangat banyak. Sama dengan orang yang mereka mengklaim salafi Ahlussunnah dan tidak mencerminkan ini ciri daripada Ahlussunnah. Di antara ciri khas Ahlussunnah itu memiliki semangat belajar yang tinggi terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para salaf. Itu semangat tinggi mencari itu mesti harus ada. Karena Ahlussunnah orang yang benar-benar berusaha untuk menjadikan setiap amalnya tegak di atas hujjah salaf Quran, sunnah dengan pemahaman para salaf. Maka para ulama Ahlussunnah senantiasa menukilkan perkataan salaf untuk menunjukkan bahwa agamanya ini dibangun di atas silsilah pemahaman dan amaliyah generasi salaf. Karena menisbatkan para salaf, menisbatkan para salaf, gak ada nyambungnya dengan salaf. Bagaimana amalan-amalannya belas gak nyambung dengan generasi salaf. Mereka gak melakukan, tidak memiliki pemahaman demikian. Ini namanya sekedar klaim. Demikian juga diantara ciri salaf, mereka sangat fokus dakwah tauhid. Ciri khas para nabi, semua khasnya itu dakwah tauhid. Kalau kemudian dakwah tauhidnya lemah atau tidak perhatian, menunjukkan dia adalah jauh dari manhaj salaf. Makanya ada buku para ulama yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah atau prinsip manhaj salaf. Kalau antum lihat di sana rata-rata buku seperti katakanlah Al-Wajiz, Al-Qidah Salaf, Ringkasan Akidah Salaf, itu jenggot, cingkrang, malah enggak ada. Karena lebih banyak berkaitan dengan i'tiqad dan pemikiran, manhajnya kayak apa. Artinya sekedar cingkrang jenggot itu bukan ciri salafi. Bukan ciri salafi, tapi bagaimana pemikirannya, bagaimana akidahnya. Tentu penampilan itu bagian pada menghidupkan sunnah. Tapi itu bukan ciri khas. Bukan ciri khas. Mari kita lanjutkan. Wa qad amaranallahu inda tanasu birratti ilaihi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa raddu ila Allahi huwa araddu ila kitabi wa raddu ila rasulihi huwa araddu ilaihi fi hali hayati wa ila sunnatihi ba'da wafati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan kepada Allah ketika kita berselisih, mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan kepada Allah maksudnya ar-raddu ila kitabi, itu mengembalikan pada kitab Allah. Mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya mengembalikan kepada yaitu nabi waktu hidupnya, dan mengembalikan pada sunnahnya waktu sudah wafatnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak megang kitabnya berapa orang? Yang tidak pegang kitabnya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antum kalau bisa copy, kalau enggak ada kitab aslinya copy aja. Copy biar bisa nyimak apa yang kita sama-sama baca. Akhwat juga demikian, kalau bisa kalau enggak nyimak kitabnya ya ngopi aja, di copy sehingga bisa nyimak. Karena kita yang kita kaji ini apa yang ada dalam kitab ini, dan paling tidak juga ngikuti Arabnya itu biar kita lebih akrab sedikit dengan ini bahasa Arab. Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, dan manusia tabiatnya berselisih, dan Allah katakan berselisihnya dalam hal apa? Fi syai'in, dalam segala perkara. Syai' nakirah, ini umum dalam berbagai macam perkara. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan perselisihan kalian itu kepada Allah dan Rasulnya, itu Al-Quran dan Sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan kata lain, bahwa keimanan kepada Allah dan hari akhir menuntut anda senantiasa mengembalikan segala perkara kepada Allah dan Rasulnya. Punya semangat besar untuk mengembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini tanda keimanan. Seberapa sempurnanya iman anda, itu yang akan membuat anda semakin kuat mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan Sunnah. Semakin lemah kemauan untuk mengembalikan pada Quran dan Sunnah, itu menunjukkan semakin lemah keimanan anda kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah jalan yang mengantarkan kepada Allah dan kampung akhirat. Kalau anda benar-benar mengagungkan Allah Ta'ala, anda akan punya semangat besar untuk senantiasa kembali kepada Quran dan Sunnah. Bukan seperti orang mereka benci dalil, dalil, dalil, apa-apa dalil, dalil, dalil, sehingga kayak ada kebencian kepada dalil. Pengennya bebas berbicara bebas tanpa terikat dengan dalil. Mana kecintaan anda dan pengagungan anda kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Ini yang membedakan diantaranya antara Ahlussunnah dengan ahlul bidah. Maka terkadang ahlul bidah bicara satu ayat yang umum, lalu bicara panjang lebar 2 jam tanpa dalil sama sekali. Sehingga yang dibawakan itu seakan-akan yang sekedar untuk bumbuan-bumbuan saja, biar kayaknya ceramahnya itu semuanya ya ini dengan dalil, berdasarkan dalil. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mengembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah itu perkara yang baik, sikap yang menunjukkan dia adalah orang mukmin yang baik. Wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya selalu baik. Akibat mengembalikan segala perkara pada Quran Sunnah adalah perkara yang hasilnya senantiasa baik. Fa kalimatu syai', kalimat syai' hunna nakirah. Ini menunjukkan ini adalah perkara nakirah, itu umum. Fi siyaqi syarti ta'ummu kulla ikhtilaf at-tudad fil usul wal furu'. Itu memiliki faedah umum semua perselisihan, baik perselisihan yang bertentangan dalam perkara usul atau furu'. Perkara usul dan furu', kalau dalam pembahasan para ulama ada fiqhul akbar, itu fikih yang berkaitan masalah akidah. Ada fiqhul asghar, itu fikih yang seperti kita kenal, itu fikih-fikih madzhab, fikih madzhab, fikih salat, puasa, zakat, haji. Fikih akidah itu fikih akbar, fikih amaliyah, fikih asghar. Fikih perselisihan apapun kembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perhatikan perkataan Ibnu Qayyim ikhwan. Walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulihi bayanu hukmi ma tanasa'u fihi walam yakun kafian lam ya'mur birraddi ilaih id minal mumtani ayya'murallahu ta'ala birraddi indan nisa ila man la yujad indahu faslun nisa. Kata Ibn Al-Qayyim, kalau seandainya ketika mengembalikan perselisihan itu tidak didapatkan jawabannya dalam kitab dan sunnah, walau lam yakun fi kitabillah sunnah rasulillahi bayanu hukmi matana saufihi, seandainya dalam Quran dan sunnah itu tidak ada penjelasan tentang hukum yang dia perselisihkan, walam yakun kafian lam, dan tidak mencukupi, tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, maka lam ya'mur biraddi ilaihi, Allah tidak akan perintahkan untuk mengembalikan perselisihan pada Quran dan sunnah. It minal mumtani, sebab termasuk yang terlarang, tercegah, ayya'murallah, Allah memerintahkan biraddi indan nisa, mengembalikan perselisihan kepada Quran dan sunnah, ila man la yujad indahu faslun nisa. Termasuk yang tercegah dari Allah memerintahkan ketika berselisih mengembalikan kepada sesuatu yang tidak akan didapatkan jawabannya yang menyelesaikan perselisihan itu. Artinya orang jadi kecele, tiwas gulai nganti kesel Quran sunnah gak ada jawabannya. Ini terlarang bagi Allah Ta'ala, tercegah di Allah Ta'ala. Kalau Allah memerintahkan kita mengembalikan dalam Quran sunnah, itu pasti akan kita dapatkan jawabannya. Pasti akan kita dapatkan jawabannya. Kalau tidak didapatkan jawabannya, sia-sia. Sia-sia Allah memerintahkan mengembalikan pada Quran dan sunnah. Sehingga kalau betul-betul orang mengagungkan Allah Ta'ala, maka pasti dia akan senantiasa mengembalikan perselisihannya pada Quran dan Sunnah, dan pasti akan didapatkan jawabannya. Karena enggak mungkin Allah yaitu memerintahkan mengembalikan ke situ sedangkan kita tidak mendapatkan jawabannya. Kok saya enggak dapat-dapat ya? Lah kamunya ahli enggak tentang Quran dan Sunnah? Ya kalau enggak ahli, ya tentu tanya kepada yang ahli tentang Quran dan Sunnah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri kalau kalian tidak mengetahui. Antum aja cari jawaban yang garap matematika, buka buku belum tentu antum dapat jawabannya. Ada di situ jawabannya, enggak dapat. Kenapa? Karena keterbatasan dia tentang ilmunya, enggak faham dan seterusnya. Tanya kepada yang faham, tanya kepada ahlinya. Dan memang tanya kepada ahlinya itu adalah manhaj Al-Qur'an. Kalau enggak faham ya tanya dong sama yang ahli yang tahu, yang persis tahu. Sehingga tidak mengandalkan pada kemampuan dirinya. Kerusakan di mobil pasti ada perbaikannya. Antum tidak bisa memperbaiki bukan karena ya ini tidak ada solusi perbaikannya, antumnya yang tidak tahu ilmunya. Mesti tanya kepada yang ahli. Demikian pula Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi yang penting ada kemauan, ada semangat mengembalikan keputusan perselisihan itu kepada Quran dan Sunnah, itu mukmin. Kalau tidak ada semangat itu, maka dia orang yang kehilangan ciri imannya. Kalau dia punya iman, mesti punya semangat untuk senantiasa mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang mereka berpecah belah dalam agamanya dan mereka bergolong-golong. Ya Muhammad, kamu tidak campur tangan sedikit pun dengan mereka. Orang-orang yang mereka beragama dengan bid'ah-bid'ahnya, dengan pikiran-pikiran yang sendiri, sehingga membuat kelompok-kelompok sendiri dan beragama yang tidak ada tuntunannya dalam agama Allah dan Rasulnya, maka Nabi berlepas diri. Bukan termasuk pengikut Nabi yang setia. Bukan termasuk dia golongan Rasulullah SAW. Kalau golongan Nabi, dia akan senantiasa yaitu mengembalikan masalah kepada Rasulullah SAW. Wa may yushakkiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang mereka memecah belah, sesungguhnya orang yang mereka mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Duraka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk sehingga sengaja menyelisihi padahal dia sudah tahu, dan mengikuti selain jalannya mukminin. Antum perhatikan baik-baik ikhwat. Jalan mukminin adalah jalannya para sahabat, singkatnya begitu. Orang yang durhaka kepada Rasul pasti dia akan menyelisihi atau tidak mengikuti jalannya para sahabat. Orang yang mengikuti Rasul pasti akan mengikuti jalannya para sahabat. Orang yang mengeklaim mengikuti Rasul dan ternyata tidak mengikuti jalannya para sahabat pasti berdusta. Pasti klaimnya dusta. Itu pasti. Sama dengan orang yang mengikuti Al-Quran pasti akan mengikuti As-Sunnah. Orang mengikuti Al-Quran dan dia tidak mengikuti As-Sunnah pasti klaimnya dusta. Kenapa ya kawan kira-kira? Hah? Kira-kira kenapa? Orang yang mengklaim mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti As-Sunnah pasti dia tidak mengikuti Quran. Kenapa kira-kira? Hah? Gimana? Ya, antum. Ya karena yang memerintahkan mentaati Rasul ya Al-Quran itu sendiri. Sehingga orang mereka meninggalkan ketaatan kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul, tidak mengambil sunnah Nabi, maka dia orang yang mengingkari Al-Quran itu sendiri. Sama dengan orang yang mereka meninggalkan mengikuti sahabat, sedangkan dia mengklaim mengikuti Rasulullah, dusta, pasti dusta. Karena yang memerintahkan mengikuti para sahabat adalah Nabi itu sendiri. Maka mereka akan kami limparkan, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan akan kami limparkan dia ke Jahanam, dan Jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Fatawa'adallahu manittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Allah mengancam orang yang mengikuti selain jalannya mukminin. Fadalla ala anna tiba'a sabilihim fi fahmi syar'illah wajibun wa mukhalafatuhu dalalun. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya para sahabat, jalannya kaum mukminin, dalam memahami syariat Allah Ta'ala wajibun wajib. Wayattabi ghaira sabilil mu'minin, mereka tidak mengikuti jalannya mu'minin. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya mu'minin, jalannya para sahabat, dalam memahami syariat Allah wajibun wajib. Dan menyelisihinya jalannya para sahabat dalalun sesat, kesatan. Wa asnallahu ala sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar wa ala man ittaba'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, seperti ayat yang telah kita baca tadi, as-sabiqun al-awwalun. Wa bayyana rasulu sallallahu alaihi wasallam anna khairan nasi qarnuhu thumma alladhina yalunahum. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah manusia pada kuruhnya, pada zamannya, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Kemudian yang setelahnya, yang mengiringnya, kemudian yang setelahnya, yang mengiringi berikutnya, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kurunku, kemudian yang mengiringinya, kemudian yang mengiringinya, artinya setelahnya, setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnati wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin wa haddara man yukhalifuhum min mukhalafatihim. Rasulullah sallam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnahnya dan mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan memperingatkan kita semuanya dari menyelisih para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun. Wajib bagi kalian di atas sunahku dan sunah para khalifahku yang mendapatkan bimbingan yang lurus setelahku, tamassaku biha, sunah Nabi, sunah sahabat. Berapa sunah ya kawan? Sunah Nabi, sunah sahabat, berapa sunah? Sunah Nabi, sunah sahabat, berapa sunah? Gimana? Berapa sunnah? Sunnah Nabi, sunnah para sahabat, berapa sunnah? Hah? KPY. Gimana ikhwan? Sunnah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin, berapa sunnah? Hah? Berapa? Antum berapa? Dua. Antum berapa? Hah? Berapa sunnah? Satu atau dua? Gak usah mikir. Gak usah mikir. Satu atau dua? Hah? Alaikum bisunati wa sunatil khulafaurrasyidin al-mahdiin, berapa sunnah? Hah? Antum ragu-ragu gimana sih? Satu atau dua? Hah? Dua atau satu? Dua. Dua kan? Iya. Terus kalau dua itu kata gantinya dalam bahasa Arab apa? Hah? Huma. Terus di sini apa di sini? Tamasaku biha. Kata ganti itu dua atau satu? Satu. Ini menunjukkan kata para ulama ikhwan bahwa sunnah Nabi dan para sahabat enggak bisa dipisah-pisahkan. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Seakan-akan ini satu sunnah. Seakan-akan satu sunnah. Sehingga orang yang mereka benar-benar memegang sunnah para sunnah Nabi, pasti dia akan memegang sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Pegangilah sunnah tadi. Gigitlah dengan gigi geraham. Kalau antum gigit, ada gigi apa paling depan? Seri. Iya. Terus berikutnya gigi taring, berikutnya geraham. Kalau nyokot yang paling kuat yang mana? Seri apa taring? Kalau nyokot, gigit, yang paling kuat seri apa taring? Hah? Seri atau taring? Kalau antum nyokot, gigit, yang paling kuat gigi seri atau gigi taring? Hah? Gimana? Hah? Gigi geraham. Antum coba cokot daging sapi atau apa itu. Yang paling kuat posisinya itu di mana? Gigi geraham. Artinya ungkapan yang menunjukkan peganglah kuat-kuat sunnah itu. Peganglah dengan cara yang sangat kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Lalu Nabi memperingatkan tentang masalah perkara-perkara baru itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Alhamdulillah, maka di sini Nabi mengingatkan berkaitan dengan untuk benar-benar memegangi sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah biqaulihi, dan Rasulullah sallam mensifati firqatun najiyah dengan perkataan beliau, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Fadallat hadhi nusus wa ghairiha ala wujubi tiba'il kitab wa sunnah wa wujubi tiba'i sabilil mu'minin. Semua nas-nas tadi, Al-Quran, Al-Sunnah, menunjukkan bahwa wajib mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan wajibnya mengikuti sabil mu'minin. Wa awlal mu'minina alladina yajibu tiba'i sabilihim, alladina yajibu tiba'u sabilihim, dan mu'minin yang paling berhak yang diwajib diikuti jalannya adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'min ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'i tabi'in, ada kita semuanya berkembang kemana-mana. Yang paling layak dikatakan mukmin, yang paling lurus siapa ikhwan? Hah? Ya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga kalau dikatakan kita seru mengikuti jalannya kaum mukminin, bukan mengikuti Khawarij, bukan mengikuti Mu'tazilah, bukan mengikuti Asy'ariyah, bukan mengikuti Sufiyah, bukan mengikuti Rafidhah, tapi mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini perintah yang paling, itu yang paling berat menyandang gelar mukminin. Yang pertama adalah para sahabat, apalagi telah ditakyin dengan jelas oleh Allah Ta'ala, ulaika umul mu'minuna haqqa, ulaika umul sadikun, ulaika umul muflihun, ulaika umul rasidun. Yang paling berhak menyandang gelar ini siapa, ikhwan? Khomeini atau para sahabat? Ya para sahabat. Kenapa? Kenapa? Waktu turunnya ayat ini, mukmin yang ada itu hanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga mereka yang paling berhak untuk mendapatkan gelar-gelar dalam Al-Qur'an tersebut. Sehingga orang mereka menyelisih para sahabat, artinya mereka merasa dia imannya lebih baik daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian qaulu Ibnu Qayyim kama taqaddam, qaulu Ibnu Qayyim seperti yang telah berlalu perkataan Ibnu Qayyim, di mana perkataan beliau wa kullu min as-sahabah, semua para sahabat itu, masing-masing sahabat itu, mereka munibun ilallah, setiap para sahabat ini semua orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Para sahabat bertingkat-tingkat. Sahabat yang utama, sahabat yang levelnya di bawahnya, bertingkat-tingkat derajat sahabat. Tapi semua sahabat mereka dipuji oleh Allah Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilih wa aqwali wa i'tiqadati min akbari sabili. Fayajibu ittiba'u sabilih, maka wajib mengikuti jalannya para sahabat. Wa aqwaluhu, perkataannya. Wa i'tiqadatuhu, i'tiqad-i'tiqadnya adalah min akbari sabili, termasuk diantara sebesar-besar jalannya para sahabat. Ikutilah perkataan sahabat, pendapat-pendapat sahabat, pikiran para sahabat, dan keyakinan-keyakinan mereka. Wa yaqulu Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Jadilah kalian itiba'lah kalian, ikutilah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan jangan kalian ikuti dan jangan membuat bid'ah. Wala tabtadi'u faqad kufitum, niscaya telah dicukup, kalian telah cukup dengan cara seperti itu. Wa yaqul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usul sunnah indana, pokok-pokok sunnah bagi kami, pokok-pokok sunnah bagi kami, kata Imam Ahmad, at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim wa tarkil bidah. Prinsip-prinsip sunnah bagi kami adalah berpegang teguh terhadap apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, watarkul bid'ah dan meninggalkan bid'ah. Sehingga prinsip sunnah, termasuk prinsip sunnah itu berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini prinsip sunnah. Sehingga orang yang tidak berjalan di atas jalannya para sahabat, mereka sungguhnya bukan ahlu sunnah. Mereka ahlul bidah, menyelisihi jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Oleh karena itulah ahlu sunnah senantiasa dia akan menukilkan asar-asar para sahabat. akan menukilkan asarnya para sahabat. Begini loh para sahabat, begini dalam beragama, berkeyakinan, dalam beribadah, beramalia agama, sehingga marojik kita adalah ke situ. Fal wajib ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim, ittiba'ul kitabi wasunnati bifahmi salafis saleh, wajib bagi setiap muslim mengikuti Al-Quran, kitab, mengikuti sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, warahbatan minni fil musyarakah fid durus. Kemudian beliau menceritakan dirinya, saya sangat gembira bisa berserikat, bergabung dalam pelajaran yang disampaikan di kuliah Jami'ah Islamiyah Madinah berkaitan dengan menyampaikan berkaitan masalah tata'allaq bil manhaj, yang berkaitan dengan masalah manhaj. Kemudian beliau ceritakan tentang kandungan isi buku ini, judulnya. Kita anggap ini cukup mukadimah beliau sampai sini. Sekarang kita masuk pada yaitu pembahasan bab yang pertama, al-maqsudu bisunnah. Telah kita dapatkan ajakan-ajakan beliau di awal mukadimah ini agar kita menjadi ahlu sunnah, menjadi orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, jangan meninggalkan sunnah, jangan menjadi salafi palsu, jadilah salafi yang sejati. Maka sekarang beliau ingin menjelaskan dari definisi apa itu sunnah, ahlu sunnah. Apa itu sunnah? Sehingga anda menjadi ahlu sunnah, ahlnya sunnah. Lama kana minal ma'ruf anna min musammayat ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun. Sudah menjadi hal yang dikenal bahwa di antara penamaan ahlu sunnah adalah dengan salafiyun. As-salafiyah ahlu sunnah, sama itu. Fayusinu ta'rib bisunnah fil lughah. Adapun di antara ta'rif yang sangat bagus tentang sunnah fil lughah wal istilah, baik secara lughah atau secara istilah. Secara lughah itu artinya secara bahasa, secara kamus. Secara istilah, ini kesimpulan yang terambil dari pembahasan Quran dan sunnah, itu namanya makna istilah. Contoh salat, salat itu makna lughahnya doa, doa. Tapi makna istilahnya adalah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan tertentu dan gerakan tertentu. Salat makna istilah tidak pernah meninggalkan makna lughah. Makna lughah salat adalah doa. Dalam salat tidak sepi dari banyaknya doa yang dibaca dari awal sampai akhir. Tapi sholat dalam istilah bukan sekedar doa. Orang yang berdoa sudah sholat belum, ikhwan? Ya belum, karena doa bukan sholat yang dimaksud. Walaupun dalam sholat banyak sekali doa yang terkandung di dalam amaliyah sholat. Ta'rif sunnah secara lughah, kemudian secara istilah, thumma min ba'di nu'arid ala ta'rif bimusammayat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau pun nanti akan beralih pada yaitu ta'rif-ta'rif tentang ini ahli sunnah wal jamaah. Apa itu al-jamaah, untuk memperjelas makna daripada istilah-istilah tersebut. Sekarang as-sunnah fasunnah fil lughah, sunnah secara bahasa, hiya tariqah, adalah jalan, wasirah, dan sirah. Sirah, perjalanan hidup. Sirah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirahnya antum, perjalanan hidup antum dari lahir sampai sekarang, cerita hidupnya kayak apa? Sirah. Atau tariqah, ini jalan. Sunnah, jalan atau sirah. Waqad ikhtalafa ulama ul-lughah, dan para ulama bahasa telah ikhtilaf Hal as-sunnatu maqsuratun fil lughah ala tariqah al-hasanah au annahu tashmalul hasanah wal qabihah. Ulama lughah telah berbeda pendapat apakah sunnah itu dalam secara bahasa mencakup tariqah yang baik saja atau mencakup yang baik dan yang buruk. Wasahih, adapun yang benar kata beliau, innal murada biha fil lughah hiya tariqah sawa'un kanat hasanatan au qabihatan. Yang benar adalah makna tariq sunnah, yaitu yang at-tariqah, adalah mencakup baik yang hasanah maupun yang qabihah. Dua-duanya sunnah. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Wa mimma yadullu ala dhalik, dan diantara menunjukkan tentang hal ini, hadithun Nabi SAW, hadith Nabi SAW, man sana fil islami sunatan hasanatan falau ajruhu falau ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunatan sayyatan falaihi wisruha wa wisru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, baginya adalah pahala dan pahala orang mengikutinya. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, baginya dosa dan dosa orang mengikutinya. Hadis ini bukan dalil sunnah yaitu sayyi'ah hasanah, atau juga bukan dalil bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sebagaimana sunnah, ada sunnah yang hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Tapi hadis ini berkaitan dengan perkataan Nabi dengan asbabul wurud. Bagaimana ya kawan? Bagaimana wurudnya hadis ini? Bagaimana? Ada yang tahu enggak? Asbabul wurudnya ada di sini, sebab Nabi mengucapkan kalimat ini. Apa? Ada yang tahu? Ikhwan. Ya, apa? Nabi kedatangan rombongan orang-orang miskin yang sangat mengenaskan. Waktu itu Nabi memberikan targhib kepada para sahabat untuk bersedekah. Kayaknya belum ada yang tergerak. Tahu-tahu ada yang menurutkan mereka tergerak, datang membawa gendongan, yaitu bahan makanan. Lalu diikuti yang lainnya, satu persatu mengikutinya sampai menjadi banyak. Nabi sangat gembira sekali. Lalu Nabi katakan, man sana sunnatan hasanatan. Kenapa ini bukan menjadi dalil bid'ah hasanah ikhwat? Sunnah hasanah atau bid'ah hasanah, kenapa bukan menjadi dalil? Gimana? Hah? Yang dilakukan sahabat ini amalan baru gres atau apa? Baru gres atau sesuatu yang sudah ada dalam Islam? Hah? Sesuatu yang sudah ada dalam Islam. Sedekah ada belum dalam Islam, ikhwan? Ada enggak ajarannya dalam Islam? Ada. Sehingga maksudnya man sanna sunatan hasanatan, man ahya, ini menghidupkan sunnah yang baik, di antaranya sedekah. Kadang-kadang di sebuah masyarakat ada sunnah Nabi yang kayak tiarap, enggak ada kehidupan di kampung itu sunnah. Memangnya katalah sunnah jenggot, wosak kampung semuanya pelontos, enggak ada yang jenggotnya sama sekali. Tahu-tahu antum memelopori sunnah berjenggot. Kalau ada lama-lama banyak orang ikuti sunnah yang antum hidupkan, maka antum orang yang menghidupkan sunnah Nabi. sehingga bukan membuat sunnah yang baru. Sehingga semua bid'ah lalu alasannya, tapi ini kan baik, ini kan sunnah hasanah. Walaupun bid'ah tapi kan sunnah hasanah. Ikhwan, semua bid'ah itu niatnya baik. Enggak ada bid'ah niatnya jelek. Sampai bid'ah yang menghasilkan kekufuran niatnya baik. Mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu keimanan atau kekafiran? Hah? Mengingkari nama-nama dan sifat Allah, ikhwan, itu keimanan atau kekafiran? Hah? Gimana? Yang cetok. Gimana, ikhwan? Kekafiran atau keimanan? Kekafiran. Terus, antum tahu enggak niatnya Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala? Apa niatnya? Niat saya itu mensucikan Allah Ta'ala. Mensucikan Allah baik atau buruk? Baik. Berarti Jahmiyah dia sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah? Hah? Semua bid'ah itu niatnya baik. Semua bid'ah niatnya baik. Sampai orang berbuat haram-haram juga niatnya baik. Banyak yang baik. Contoh umpamanya maling atau ngerampok. Niatku arek bangun pesantren nih. Niatnya baik. Tapi orang tidak akan bisa menerima perbuatan yang jelek walaupun diniati dengan niat yang baik. Ya contohnya tadi, dia pengen bangun pesantren dengan cara ngerampok atau maling. Orang gak bisa terima. Maling-maling keprui. Bangun pesantren gak urus niat dia. Orang gak bisa terima. Agama sungguhnya bukan juga demikian. Tidak cukup dengan niat yang baik. Maka mesti niat dan caranya juga harus benar. Kemudian, haitsu qasama Nabi sallam sunnah ila sayyi'ah ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'atin, di mana Nabi membagi dalam hal ini sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Maka secara bahasa yang benar makna sunnah adalah tariqah atau sirah, baik meliputi yang baik maupun yang baik yang buruk, semuanya adalah masuk dalam definisi sunnah secara bahasa. Amma ta'rifu sunnah fil istilah, adapun ta'rif sunnah secara istilah, falahal istilahun indal muhadithin kama anna laha istilahan indal usuliyin wa kadhalika indal fuqaha. Adapun sunnah secara istilah itu definisinya tergantung siapa yang mendefinisikan. Ada istilah sunnah di kalangan muhadithin, ahli hadis. Ada definisi sunnah di kalangan yaitu usuliyin, ahli usul, usul fikih. Ada istilah sunnah definisinya di kalangan fuqaha. Beda-beda. Fafil istilah muhadithin, adapun menurut muhadithin, menurut ahlul hadis, yang namanya sunnah itu apa? Hiya ma uthira 'anil nabi sallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'an kana qabla al-bi'thah aw ba'daha. Sunnah secara istilah, kalau yang mendefinisikan muhadditsin, siapa yang muhadditsin? Muhadditsin siapa? Ahlul hadis. Sunnah menurut muhadithin apa? Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir, pembenaran, atau sifatin atau sifat, sifat khilqiyah. Khilqiyah itu rambutnya kayak apa, bentuk mukanya kayak apa, badan tingginya kayak apa, kakinya kayak apa, khilqiyah. au khuluqiyah, atau yang sifatnya akhlak, jujur dan segala macamnya, au siratin atau sirah perjalanannya, baik sebelum diutus menjadi nabi atau setelah diutus jadi nabi, maka semua pembicaraan yang disandarkan kepada nabi ini adalah sunnah di kalangan muhadditsin. Adapun di kalangan istilah usuliyin, ahli usul, sunnah adalah tutlaku ala ma ja'a mangkulan anin nabi sallam mimma lam yunassa alaihi fil kitab al-aziz bal inama nussa alaihi min jiatihi sallallahu alaihi wasallam kana bayanan lima fil kitab awla. Adapun sunnah menurut kalangan usuliyin adalah diitlakan atau dimutlakan kepada apa yang dinukilkan dari nabi yang tidak ada nasnya dalam kitab, yaitu nasnya itu dari nabi. Karena bayanan lima fil kitab aula, yaitu untuk menjelaskan sesuatu yang ada dalam kitab atau tidak ada dalam kitab. Intinya sunnah itu yang bukan Quran. Dalilnya apa? Quran atau sunnah? Itu kalau usuliyin, itu sunnahnya dalil dari perbuatan. Dalilnya apa? Dalilnya Quran. Dalilnya apa? Sunnah. Artinya dalilnya bukan Quran, tapi dalilnya dari sunnah. Sunnah maknanya adalah dalil yang bukan Quran, yaitu sunnah. Quran, sunnah. Ini dari kalangan usuliyin. Adapun di kalangan fuqaha, ikhwan, sunnah itu maknanya adalah hukum yang bukan wajib. Hadza syai sunnatun, perkara ini sunnah. Maksudnya laisa bi fardhin wala wajibin wala muharramin wala makruhin, tidak fardu atau wajib, tidak haram atau makruh, tapi sunnah. Apa ikhwan sunnah? Bukan wajib. Yang bukan wajib. Di negeri kita ini, kalau dikatakan sunnah, itu taunya sunnah secara hukum begini. Ahlu sunnah, tukang poso sunnah, tukang sholat sunat, tukang sunah-sunah. Wong ahlu sunnah orang tahu sholat sunat katanya. Bukan itu ahlu sunnah yang dimaksudkan. Itu amalan sunnah yang bukan wajib. Maka sunnah di sini definisinya apa? Tergantung siapa. Menurut siapa? Kalau menurut ahlul hadis, apa tadi ikhwan? Semua yang dikaitkan dengan nabi, tentang beliau, baik setelah diutus atau sebelum diutus. Kalau di kalangan fuqaha, sunnah apa itu? Al-fikih, hukum sunnah bukan wajib. Kalau sunnah di kalangan usuliyin, apa itu? Ya ini hadis sunnah bukan Quran. Walakinna as-sunnah inda kathiri min alaf awsa min dalik. Adapun as-sunnah di kalangan pada kebanyakan para salaf, kalau menyebut sunnah itu bukan seperti perkataan fuqaha, bukan seperti usuliyin, bukan seperti muhadithin, tapi sunnah it ya'nuna bisunnati makna awsa min maknaha indal muhadithin wa indal usuliyin wa indal fuqaha, makna yang lebih luas dari yang disebutkan oleh muhadithin, usuliyin, fuqaha. Apa itu? Ya'nun maksudnya adalah, maksudnya sunnah, muwafaqatul kitab wa sunnati rasulillah s.a.w. wa ashabihi sawa'un fi umuril i'tiqadat au ibawil ibadat wa yuqabiluha bid'atu. Sunnah di kalangan para salaf ini maksudnya adalah segala perkara yang mencocoki kitab dan sunnah dan mencocoki para sahabat, baik dalam perkara i'tiqad atau dalam perkara ibadah, yang lawannya adalah bid'ah. Sunnah ada tuntunannya dalam agama, intinya begitu. Bid'ah enggak ada tuntunannya dalam agama. Lawan sunnah adalah bid'ah. Para salaf kalau menyebut sunnah itu artinya ini. Orang-orang yang mereka dalam beragama benar-benar mengikuti tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pakai tuntunan bahkan membuat kreasi-kreasi baru, ini adalah ahlul bid'ah, lawan daripada sunnah. Kemudian fayuqalu, kalau dikatakan fulanun ala sunnah, fulan di atas sunnah, artinya idza kanat a'maluhu ala wafqil kitab wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya orang dikatakan ala sunnah, di atas sunnah, bila amalan-amalannya itu, perkataannya, perbuatannya, amaliyahnya mencocoki kitab dan sunnah Nabi. Wa yuqal, dikatakan fulanun alal bid'ah, fulan di atas bid'ah, artinya apa? Idza kana amaluhu mukhalifan lil kitab wa sunnah, jika amalannya itu menyelisih kitab dan sunnah, au ahaduma, atau menyelisihi keduanya. Yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam mengatakan walafdhu sunnah fi kalami salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqad wa in kana katsir mimman sannafa fi sunnah yaqsudunal kalam fil i'tiqadat. Lafaz sunnah dalam perkataan para salaf itu mencakup sunnah dalam ibadah dan sunnah dalam i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, walaupun kebanyakan dari para pengarang ketika bicara sunnah yang mereka maksudkan adalah ini ibadah, ya i'tiqad, keyakinan, i'tiqad. Tapi sesungguhnya perkataan sunnah meliputi i'tiqadat dan ibadat. Wa yaqulu Ibnu Rajab rahimallahu taala, berkata Imam Ibnu Rajab, wa katsirun min al-ulama al-mutaakhirin yakhussu sunnah bima yata'allaqu bil i'tiqadat bil i'tiqad li'anna asruddin wal mukhalif laha ala khatarin adzim. Ibnu Rajab mengatakan kebanyakan para ulama mutaakhirin, ulama mutaakhir, ulama akhir, ulama mutaqaddimin, ulama dahulu, kebanyakan mereka mengkhususkan sunnah itu berkaitan dengan i'tiqadat, berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Khawarij berkaitan keyakinan, Jahmiyah berkaitan keyakinan, kemudian Syiah berkaitan keyakinan. Lianna asruddin, karena i'tiqad ini pokok agama, dan menyelisihnya adalah ala khatarin azim, dalam bahaya besar. Sunnah yang maksudkan adalah hal yang berkaitan masalah i'tiqadat, yang sungguhnya mencakup i'tiqad dan ibadah. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Salam, fasunnatu idan, oleh karena itulah sunnah, kalau begitu sunnah, utliqat idza utliqat fi babil aqaid innama yusadu biha ad-dinu kamil. Kalau sunnah itu dalam bab i'tiqad, maka yang dimaksudkan adalah agama secara keseluruhan, ahlu sunnah. Artinya sunnah adalah agama secara keseluruhan, baik itu keyakinan-keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, maupun la mastalaha alaihi ulama ul hadis wa ulama ul usul wa ulama'ul fiqhi, yang bukan istilah seperti ulama alul hadith, usul fikih. Ulama akidah, dalam bab akidah, sunnah adalah meliputi semua agama. Alul sunnah, orang mereka betul-betul mengikupkan agama sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau Ibn Rajab, berkata Ibn Rajab, beliau mengatakan juga, as-sunnatu hiya at-tariqul masluk, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fayasmalu dhalik, meliputi apa saja, at-tamassuk bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi, wa khulafauhu ar-rasyidun, dan yang dijalani para khulafaur rasyidin, minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, baik keyakinan-keyakinan, amalan-amalan, perkataan-perkataan. Sehingga sunnah mesti difahami, apa itu mana sunnah secara bahasa, apa mana usah secara istilah. Istilah ini kalangan usuliyin atau fuqaha atau muhadithin, maknanya sendiri-sendiri. Adapun makna sunnah secara i'tiqad, ahli akidah, para salaf sering memaknai makna sunnah bukan yang diterangkan usuliyin, fuqaha atau muhadithin, tapi sunnah dalam pengertian yang bertentangan dengan bid'ah. Kemudian bab berikutnya, ada pertanyaan bab ini? Gak ada. Al-musamayat asy-syar'iyah fi al-sunnah wal jamaah. Sekarang nama-nama yang syar'i bagi al-sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah memiliki nama-nama lain yang menunjukkan hakikat yang sama. Ahlus syai' hum akhasun nas bi. Ahlus syai' itu artinya orang khusus yang berkaitan dengan perkara itu. Ahlul Quran, apa maksudnya kawan? Ahlul Quran, apa artinya? Hah? Ya, orang memiliki muamalah khusus dengan Quran, Al-Quran, sehingga dia sangat menguasai Quran, sangat ini lihai dengan Quran, sangat menguasai Al-Quranul Karim. Akhasun nas bi, orang yang khusus berkaitan dengan perkara itu. Ahli matematika, apa artinya? Ini aku campur-campur Jawa. Ahli ya intinya orang yang mereka ahlnya. Ahluk keluargamu, artinya Anda merupakan bagian daripada keluarga itu yang memiliki muamalah khusus. Kemudian kalau fil lughah, secara bahasa, ahlu rajul akhasun nas bi, secara bahasa ahl itu adalah yaitu orang yang mereka memiliki hubungan khusus, keterkaitan khusus dengannya. Kalau ahlu sunnah, ya punya keterkaitan khusus dengan sunnah. Ahlul bait sukanuhu. Ahlul bait artinya penduduk rumah itu, anggota rumah tersebut, penghuni rumah. Yang menghuni rumah itu ahlul bait, yang melazimi rumah tersebut. Wa ahlul islam, ahlul islam apa artinya? Man yadinu bi, orang yang beragama dengan agama Islam. Wa ahlul madhab, man yadinu bi, ahlul madhab, orang yang mereka diwarnai dengan madhab itu. Fa makna ahli sunnah, maka makna ahli sunnah itu apa? Akhas sunnas biha, orang yang khusus dalam melakukan sunnah, orang betul-betul memiliki hubungan yang istimewa berkaitan dengan sunnah. Wa aktsaruhum tamasukan biha, orang yang paling banyak berpegang teguh dengan sunnah, mengambil bagian terbesar dalam memegang sunnah. Wattiba'anlah, dan dalam mengikuti sunnah, qaulan amalan wa taqadan, baik perkataan wa amalan, perbuatan atau itiqad. Wa hadha lafzu, asahul mustalahan yutlaq wa yuradu bihi ahadul maknayain. Lafad ini asbaha telah menjadi mustalahan sebuah istilah. Wa hadha lafdhu asbaha mustalahan yang diitlakkan menjadi istilah diitlakkan pada satu di antara dua perkara. Al makna al awal makna am, sunnah dengan makna am. Sunnah dengan makna umum itu apa maksudnya? Wa yadkhulu fihi jami'u man yatanasabu lil insam man yantasibu lil islam at-tarafidah. Sunnah secara umum maksudnya adalah masuk dalam maksud makna sunnah ini man yantasibu lil islam, semua yang mengkaitkan diri dengan Islam selain rafidah. Sehingga makna yang pertama ini, semua muslimin yang bukan rafidah namanya sunni. Maka kita kenal dalam dunia Islam sunni dan syiah. Kayak-kayak dunianya terbelah dua, sunni dan syiah. Wal makna thani, makna yang kedua, makna yang ahos, yang lebih khusus dari yang pertama. Wa atyaq minal makna al-am, dan lebih sempit dari makna yang umum. Wa yuradu bi, dan yang dimaksudkan dengan makna sunnah yang kedua ini apa? Ahlu sunnati al-maghdah al-khalisah minal bidah, yaitu ahlu sunnah yang murni dari berbagai macam bid'ah-bid'ah. Wa yakhruju bi sa'iru ahli al-ahwa wal bidah al khawarij wal jamiyah wal murji'ah wa syi'ah wa ghairihim min ahli bidah. Ahlu sunnah adalah orang yang mereka murni dalam mengikuti sunnah, murni bersih dari bid'ah-bid'ah. Kalau definisi yang kedua ini ikhwan keluar dari istilah ahlu sunnah, khawarij, khawarij bukan ahlu sunnah, jahmiyah bukan ahlu sunnah, murjiah bukan ahlu sunnah, syiah apalagi. Sehingga makna yang kedua ini makna yang lebih sempit, semua yang tidak menghidupkan sunnah Nabi mereka tidak masuk dalam, atau al-sunnah orang betul-betul memurnikan ingin mengikuti sunnah, dan lawannya al-bid'ah, membersihkan Islamnya dari bid'ah, bid'ah. Maka kalau yang am tadi, semua al-bid'ah bisa masuk karena hanya sunni dan syiah. Kalau yang khas, hanya orang-orang yang mereka betul-betul menghidupkan sunnahnya Nabi. Wa yaqulu syaikhul Islam, berkata syaikhul Islam, falabdu ahli sunnah yuradu bi. Adapun lafadz ahli sunnah yang dimaksudkan dengan lafadz ini adalah man ini asbata khilafat ats-tsalatsah fayadkhulu fi dzalika jami'ut tawaif illa rafidhah. Syaikhul Islam mengatakan lafadz ahli sunnah terkadang yang dimaksudkan itu adalah setiap yang manis, setiap yang menetapkan kekhilafahan yang tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Setiap yang menetapkan khilafah yang tiga ini, maka dikatakan yaitu ahlu sunnah. Sehingga dalam definisi yang pertama ini, semua kaum muslimin masuk kecuali rafidhah. Karena semua kaum muslimin mereka mengakui khalifah yang tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Adapun rafidhah menolak mengakui khilafah yang tiga, khalifah yang tiga. Hanya menetapkan Ali bin Abi Thalib, bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Yadkhulu fihi ahlul hadith wa sunnah al-maghdah falyadkhulu fi illa. Adapun kalau dikatakan ahlul hadith atau ahlus sunnah yang murni, maka tidak masuk dalam perkataan ahlul hadith, taifal mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, salafi, tidak masuk dalam pengertian ini kecuali man yusbitu sifatillah, man yusbitu sifat lillahi ta'ala, orang-orang yang mereka menetapkan sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah menolak sifat Allah, Mu'tazilah menolak sifat Allah, Asy'ariyah mentakwil-takwil sifat Allah Ta'ala sesuai dengan kecocokan ini dirinya. Ahlus sunnah dalam makna ini tidak masuk di dalamnya itu orang yang mereka menolak sifat Allah. Tidak masuk dalamnya orang yang mengatakan Quran makhluk. Tidak masuk di dalamnya orang-orang yang mereka memang yaitu tidak menghidupkan sunnah Nabi. Wa innallaha yura fil akhirah, dan tidak menetapkan Allah akan dilihat di akhirat. Yusbitul qadar, dan ahlus sunnah adalah orang yang mereka menetapkan sifat Allah Ta'ala, kemudian orang yang mereka mengatakan Quran bukan makhluk, dan orang yang mereka meyakini Allah akan dilihat di akhirat kelak, dan orang menetapkan takdir, wa ghairi dhalik minal umur al-ma'rufah inda ahlil hadith wa sunnah, dan lain-lain dari perkara-perkara yang ma'ruf dari kalangan ahlul hadith dan sunnah. Ada ahlus sunnah makna am, ada ahlus sunnah makna khos. Ahlus sunnah makna am tadi apa ya kawan? Apa tadi? Ahlus sunnah makna am adalah lawan dari rafidah. Yang tidak rafidah itu semuanya ahlus sunnah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufi, Asy'ariyah, pokoknya yang tidak Syiah adalah Sunni. Ini kalau makna umum. Adapun makna khusus, bahwasanya ahlus sunnah mereka yang punya keyakinan-keyakinan yang benar tentang ajaran agama ini. Di antaranya yang tidak mengatakan Quran makhluk. Di antaranya yang meyakini Allah akan dilihat di akhirat kelak di surga sebagai nikmat tambahan, yang meyakini takdir Allah. Ini adalah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Ini makna yang khusus. Idan fa'alus sunnah. Dengan demikian, ahlus sunnah adalah hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Li'annahum talaqqau anhu mubasyaratan. Karena para sahabat langsung mengambil ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usul al-i'tiqad, berbagai macam prinsip-prinsip akidah para sahabat menukil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama talaqqau umural ibadah, sebagaimana mereka para sahabat talaki mengambil ibadah-ibadahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum a'raful khalqi bi sunnati Nabi sallam. Ahlus sunnah orang yang paling faham tentang yaitu sunnahnya Nabi, makhluk yang paling faham tentang sunnahnya Nabi. Wa atba laha man ja'a min ba'dihim, dan yang paling mengikuti ahlus sunnah, yang paling mengikuti Al-Quran dan sunnah setelah dibandingkan setelah mereka. Wa ahlus sunnah aydan hum attabi'una lahum bi ihsanin. Ahlus sunnah juga adalah para pengikut para sahabat yang mengikuti dengan cara yang baik. al-muktafuna atharuhum fi kulli asrin wa misrin, dan orang yang mengikuti jejaknya para sahabat dari setiap zaman dan tempat. Wa ala ra'sihim, dan panglimanya ahlul hadis, panglimanya ahlus sunnah adalah ahlul hadis wal athar, para ulama ahlul hadis dan asar. Mereka panglimanya ahlus sunnah. Sampai jam setengah tiga ya. Iya. Wa innahu mana ni? Awalamma kana hadha laqab al-sunnah yutlaku ala ashabi Rasulullah sallam wa man ittaba'ahum ala makanu alaihi min al-huda tanasa'at at-tawa'if hadha laqab walakinnal ibrah bil haqa'iq walaysat bid'awa. Ketika laqab al-sunnah itu dimutlakan kepada para sahabat Rasulullah SAW dan orang yang mengikuti para sahabat Nabi, alamakanu alih milal huda, mengikuti para sahabat yang para sahabat betul-betul di atas petunjuk, tanah saat at-tawaif hadalakob, maka banyak kelompok-kelompok yang berebut nama ini karena ini nama bagus. Orang-orang yang mereka menunjukkan di atas hidayah. Walakinnal ibrah bil haqa'iq laisat bid'awa. Tapi nah yang namanya ibrah hakikat itu apa namanya yang menjadi standar itu bukan bukan nama, bukan klaim, tapi haqa'iq. Banyak orang pakai nama Ahlussunnah. Bagi apa banyak orang pakai nama ini Ahlul Athar. Tapi ternyata tidak betul-betul berdiri di atas yaitu athar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Hanya klaim. Klaimnya ahlu sunnah tapi ahlu taklid. Taklid. Pokoknya kiai. Ini bukan ahlu sunnah. Dikasih dalil ditolak. Ini bukan ahlu sunnah. Al-sunnah orang mereka perhatian dengan yaitu dalil. Wanna wa innahum lama nasya'at al-bida' fil Islam wa ta'addadat firaqud dalal, ketika bid'ah-bid'ah dalam Islam telah tersebar dan ketika firaqud dalal telah yakni menjadi banyak. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'ah yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'a intisabim fi dhahir ilal Islam, dan mereka itu masing-masing ahlul bid'ah mereka menyeru kepada bid'ahnya dan menyeru kepada hawa nafsunya sementara mereka menebaskan diri secara dhahir kepada Islam. Kana labuta li ahlil haq ayu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahlil ibtida' wal inkhiraf fil aqidah. Maka mau tidak mau alul haq harus dikenal dengan nama-nama yang bisa membedakan antara ahlu sunnah dengan alul ibtida wal inkhiraf dalam perkara aqidah. Fadhaharat hina idin asma'uhum asyariyah al-mustamadah minal Islam. Maka ketika munculnya nama-nama ahlul bid'ah yang meniru ahlu sunnah, nama ahlus sunnah dipakai nama dipakai oleh ahlul bid'ah sehingga amalannya adalah amalan bid'ah tapi namanya ahlus sunnah, maka muncullah nama-nama yang syar'i yang bersandar kepada Islam yang menunjukkan identitas ahlul haq supaya tidak samar orang dengan ahlul haq. Di antara nama itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlul hadith wa ahlul athar, as-salafiyun. Ini semuanya nama yang sama untuk hakikat yang sama, untuk membedakan orang-orang yang mereka telah mengeklaim dirinya al-sunnah, dirinya yaitu al-firqatun najiyah, tapi isinya sama sekali tidak mencerminkan prinsip-prinsip al-sunnah. wal mutaammil fi asmaihim yadharu law anna kullaha tadullu ala al-islam. Barang siapa yang dia merenungkan nama-nama mereka itu, nampak mereka itu semuanya menunjukkan adalah Islam. Fa ba'dhuha thabitun la bin nas. Nama-nama tadi, Firqatun Najiyah, Taifal Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Salafiyun, ini semuanya nama-nama yang menunjukkan Islam yang hak. Yang sebagian nama-nama itu thabitun lahum bin nas, disebutkan secara nas dalam hadith. Contoh Taifal Mansurah, La tasalu taifatun min ummati yang suruna ini dhahirina alal haq. Mansurun, mereka undur di atas al-haq. Mansurun, taifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah, kulwa finnar ila wahidah, semuanya sesat di neraka kecuali satu, al-firqah an-najiyah. Kemudian sebagian lagi adalah karena tahqiqnya kepada Islam, penelitian yang kali para ulama dalam Islam, tahqiqan sahihan, dengan tahqiq yang benar, wa yatukhalifu musamayat alil bidah wal alqa bihim, nama-nama ahlus sunnah beda dengan nama ahlul bid'ah dengan segala lakop-lakop mereka. Ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin, taifal mansurah, ahlul hadith, ahlul athar, salafi, ini nama-nama masyru', ada di dalam nas-nas, atau sebagian merupakan bentuk penelitian dari hakikat Islam. Tapi ahlul bidah ikhwan, dalam memiliki nama itu, namanya nisbah kepada orangnya, pencetusnya, atau kepada usul bidahnya, atau kepada yaitu sebab perbuatan mereka. Yang namanya dengan nama lakop pembuatnya, Jahmiyah, Zaidiyah, Kulabiyah, Karomiyah, Ash'ariyah, Jam bin Sofan, kemudian Zaid Ali bin Hussein, Kulakuan Al-Kilabiyah, Abdullah ibn Kilab, Karomiyah, Muhammad bin Karom, Asariyah, Abu Hasan Al-As'ari. Ada lakobnya dengan usul bid'ahnya, Rafidah, karena Rawafid, Rof, yaitu menolak Abu Bakar dan Umar. Qadariyah, mengingkari takdir. Kemudian Sufiyah, pakai suf, pakai wul. Batiniyah, menganggap Islam ada zahir, ada batin. Nisbat pada perbuatannya, iktizal, keluar dari halakohnya ulama, Mu'tazilah. Kemudian keluar dari pemerintah, penguasa, Khawarij. Ahlul bid'ah nisbat pada orangnya, atau usul bid'ahnya, atau yaitu perbuatannya. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan besok. Ini pembahasan yang berkaitan dengan beberapa lakob ahlus sunnah dan penjelasan singkat tentang masing-masing lakob dan berkaitan dengan ahlus sunnah tersebut. Demikian, semoga manfaat. Kurang lebih minta maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Afifi Abdul Badud, hafizahullah taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga. Insyaallah besok akan dilanjutkan kembali hari kedua daurah kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah di jam yang sama. Demikian untuk daurah pada hari ini. Oh iya, dimulai jam 8. Demikian untuk daurah pada hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.